tahu aku masih memikirkan tentang kamu. Aku tahu aku selalu ingin tahu tentang kamu. Mungkin kamu tak mengerti perasaanku. Ku tak tahu lagi bagaimana ku harus membuatku melupakan dirimu. Ku sungguh tak tahu apa jadinya nanti bila ku selalu ingatkanmu. Aku tahu aku selalu ingin tahu tentang kamu. Mungkin kamu tak mengerti perasaanku. Bagaimana ku harus membuatku melupakan dirimu. Ku sungguh tak tahu apa jadinya nanti bila ku selalu ingatkanmu. Bagaimana ku harus membuatku melupakan dirimu. Aku sungguh tak tahu apa jadinya nanti bila ku